Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, ayuha talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pada kalam yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang permasalahan adil, tatkala membantah ahlul bid'ah wal ahwa'. Terakhir yang kita baca adalah nukilan dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Beliau menegaskan bahwasanya Ahlu Sunnah menghukumi orang-orang kafir dan menghukumi Ahlul Bid'ah itu dengan penuh ilmu dan keadilan, tidak mengedepankan prasangka dan praduga yang tidak berdasarkan bukti yang jelas, fakta yang real, dan juga tidak mengedepankan apa yang diinginkan oleh jiwa dari atau berupa hawa nafsu. Ahlus sunnah menghukumi kuffar sebagai kuffar dengan ilmu dan adil. Ahlus sunnah menghukumi ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah dengan ilmu dan adil. Itulah ahlus sunnah. Tidak serampangan di dalam vonis-vonis mereka. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 macam qadhi di dunia ini. 2 di neraka dan 1 ada di surga. 2 jenis qadhi yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka adalah qadhi yang faham mana itu benar dan mana itu salah. Namun dia tidak berhukum dengan yang benar, dia lebih mengedepankan berhukum dengan yang salah. Karena hawa nafsunya, dan juga di antara jenis qadhi yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka adalah qadhi yang enggak paham mana itu hak, mana batil. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dia maju untuk menghukumi apa yang diperselisihkan oleh manusia. Dia enggak paham ilmu tentang perhakiman. Dia tidak paham ilmu tentang penyelesaian permasalahan. Tapi dia maju untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Sehingga dia pun memutuskan dengan keputusan-keputusan yang salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menukilkan hadis ini beliau menyatakan yang maknanya hakim qadhi yang memutuskan mana yang hak mana yang batil dalam urusan dunia, jika dia enggak benar, jika dia serampangan menghukumi urusan-urusan duniawi dengan batil atau enggak punya ilmunya tapi berusaha untuk menghukuminya, dia di neraka. Maka orang yang enggak paham ilmu agama, dia berusaha untuk menghukumi mana yang hak, mana yang batil, padahal dia enggak punya ilmunya, maka dia lebih berhak untuk masuk ke dalam neraka. Dan juga seorang yang sudah faham mana hak, mana yang batil dalam permasalahan agama ini, namun dia masih tetap mengedepankan untuk membenarkan yang salah, padahal dia tahu itu salah, dan menyalahkan yang benar, padahal dia tahu itu benar, ini lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, itulah kemarin inti dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian nukilan selanjutnya masih pada kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab yang berbeda, yaitu dalam kitab Ar-Raddu 'alal Ikhna'i, bantahan kepada Al-Ikhna'i, di halaman 110. Beliau menjelaskan tentang tujuan beliau rahimahullah Syekhul Islam melakukan bantahan. Beliau mengatakan, walaisal maqsudu aydan al-udwanu ala ahad. Dan bukanlah perkara yang dimaukan juga dengan bantahan ini adalah kita ingin meletakkan dan mengobarkan api permusuhan kepada seorang yang tertentu. Walal mu'tarid walau ghairihi. Bukan kepada beliau Al-Ikhna'i dan juga bukan kepada yang lainnya. Dan juga tujuan menulis kitab bantahan wala bakhsi haqqihi, bukan untuk menjelekkan haknya, bukan untuk menjatuhkan kehormatannya, menjelek-jelekkan haknya. Wala takhsisihi bima la yahtassu bihi mimma yasyrikuhu fihi ghairuhu, dan tidak juga mengkhususkan dirinya dengan perkara yang tidak khusus untuk dirinya saja, perkara yang bisa terjatuh padanya orang lain juga, yaitu kesalahan-kesalahan. Bukan maknanya menulis rudud, menulis bantahan-bantahan kita ingin memusuhi si fulan, kita tidak ingin berdamai dengan si fulan, dan juga untuk menjatuhkan haknya si fulan, menjelekkannya, atau menuduhnya dengan perbuatan salah yang itu merupakan kekhususan dia, enggak mungkin ada yang salah kecuali dia, enggak seperti ini. Balil maksud, bahkan yang dimaukan dengan rudud, dengan bantahan-bantahan adalah al-kalamu bimujibil ilmi wal adl, berbicara sesuai dengan konsekuensi ilmu dan keadilan. Wad-din, dan juga berbicara sesuai dengan konsekuensi agama. Apa yang menjadi konsekuensi ilmu, keadilan dan juga agama? Tatkala melihat ada seorang yang terjatuh dalam kesalahan, maka ilmu mendorong orang yang memahami kesalahan tadi untuk membantahnya. Inilah yang mendorong ulama yang bangkit untuk membantah ahlul bidah. Di dalam bangkitnya mereka untuk membantah ahlul bidah, inilah yang membuat mereka bangkit. Ilmu yang ada pada mereka. Melihat ada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, apalagi sampai menjelek-jelekkan ahlul haq, menjelek-jelekkan ahlus sunnah, maka ilmu mendorong mereka untuk melakukan bantahan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa yang terjatuh ke dalam kesalahan tadi atau senantiasa menjelek-jelekkan ahlus sunnah wal jamaah. Tatkala melihat ada seorang yang mentakwil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takwilan yang salah, ilmu dan keadilan mendorong seorang untuk membantah takwil yang salah tadi. Ya. Dan juga seputar tentang kesalahannya Al-Ikhna'i, apabila ada siapapun itu, walaupun sekelas qadhi malikiyah, walaupun sekelas alim dan qadhi seperti Al-Ikhna'i, apabila dia terjatuh dalam kesalahan yang fatal, yaitu diperbolehkannya untuk melakukan perjalanan dengan sengaja menuju selain 3 masjid yang telah dikecualikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka itu layak untuk dibantah sealim apapun dia, sebesar apapun kedudukannya di mata manusia. Itulah yang namanya adil. Itulah yang namanya ilm. Itulah yang namanya din. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai segenap orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan agama karena Allah, syuhada'a bil qist, menjadi saksi-saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, Dan janganlah mendorong kalian kebencian kalian terhadap suatu kaum, mendorong kalian untuk kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya dia lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Dalam ayat ini, Al-Ma'idah yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa qiyam, kokoh di atas al-haq dan membelanya. Melihat ada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, tidak didiamkan, tidak dibiarkan, namun dilakukan proses nasihat kepadanya. Dan apabila mustakbir dia, apabila dia sombong, tidak mau menerima al-haq, maka barakallahu fikum, tiba saatnya untuk menulis bantahan atau menyampaikan bantahan terhadap mereka. Itulah qawwam. Orang-orang yang senantiasa berdiri dengan agama ini karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itulah kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan maksud menulis rudud ala al-mukhalifin, kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang salah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya keadilan, berucap dengan penuh keadilan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah SAW memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tatkala beliau mensyarah hadis la taghdab indal Bukhari, tatkala ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya sebuah wasiat, ausini qala la taghdab, janganlah kamu marah. Ini terus diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Tatkala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mensyarah hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, adalah termasuk dari doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan adalah yang berbunyi, ya Allah, aku meminta kepadamu kalimatul haqq. Aku meminta kepadamu ucapan yang benar, ucapan yang hak, dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridho. Tatkala seorang sedang senang maupun marah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik, agar selalu bisa mengucapkan kalimatul haq. Inilah yang diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Allah. Wahada azizun jiddan. Inilah perkara yang sangat mulia, kata beliau. Wahuwa annal insan la yaqulu siwal haqqi. Bahwasanya manusia tidaklah dia berucap kecuali kebenaran. Sawa'un ghadiba aw radiya. Sama saja dia marah maupun dia sedang ridho. Ini perkara yang sangat mulia, yang sangat agung, yang susah seseorang untuk mendapatkannya, yang susah seseorang untuk mengontrol dirinya. Tatkala dia dalam kondisi senang, mungkin dia mudah untuk mengucapkan al-haq. Namun tatkala dia di posisi yang terpojokkan, dia marah, dia emosi, susah dia untuk berucap al-haq. Dalam kondisi dia sudah tidak dipandang oleh orang-orang yang sebelumnya memandang dia, susah untuk mengucapkan al-haq di kala itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan kemampuan berucap dengan ucapan-ucapan yang hak, walaupun beliau dalam keadaan marah, walaupun beliau dalam keadaan ridha. Fa inna aktsaran nas idza ghadiba la yatawaqqaf fi ma yaqul. Karena kebanyakan manusia tatkala dia marah, dia tidak mampu untuk mengendalikan dan memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, dan demikianlah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kehormatan mereka dijatuhkan, Nama-nama mereka senantiasa disebut dengan sebutan-sebutan yang jelek. Kehormatan mereka selalu divonis, dicerca, dihina, dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak sepantasnya dijulukkan kepada mereka. Ahlus sunnah senantiasa berlaku adil dengan mengucapkan kalimatul haq. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Walaupun apa yang terjadi pada dirinya adalah perkara yang tidak dia sukai. Sehingga ikhwan fiddin azakumullah, seorang alim tatkala dia melakukan sebuah bantahan, tidaklah yang mendorong dirinya hanya semata-mata kemarahan karena kehormatannya dilecehkan, karena dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang salah. Tidak. Tapi dia ingin memperjuangkan qaulul haq, ucapan ala kalimatul haq. Tidak lebih dari itu. Dan itulah yang selayaknya kita tiru selaku talabatul ilm. Tatkala kita dicela, karena selalu ada pasti pencela, orang-orang yang mencela, menjuluki ahlus sunnah salafiyin dengan julukan-julukan yang tidak semestinya, baik dengan julukan wahabiyah atau dijuluki dengan khawarij atau dijuluki dengan orang-orang yang kaku, dijuluki dengan orang-orang yang tidak membuka pikirannya secara luas, tidak faham hiqul waqi dan yang lainnya, julukan-julukan yang tidak benar. Ahlus sunnah membantah julukan tersebut dengan penuh keilmuan dan penuh keadilan, bukan disertai dengan emosi dan kemarahan. Ikhwan fiddin azakumullah, itulah dua kalam yang bisa kita baca di siang hari ini. Masih ada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan keadilan, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.